satu buah lagu yang galau. Vianisti Tulungagung, Vianisti Blitar. Seramania OAOE di joget yo sakmul. Ikhlas no aku yen pancen iki wis ora perlu menjadikanku orang kedua hatiku.